dalam mensikapi apa yang kami sebutkan, maka sungguh dia akan meraih kemuliaan yang hakiki. Ketika seorang berbuat salah, melakukan kezaliman kepada dirinya, pelanggaran hak terhadap dirinya, dan dia mampu untuk memaafkan, maka sungguh besar kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh orang yang hebat, orang yang kuat, bukanlah seorang yang sekedar mampu melawan dengan fisiknya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau bersabda, "Laisa asy-syadidu bisur'ah, wa innama asy-syadidu man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Kata Rasulullah, bukanlah orang yang kuat adalah orang yang bisa mengalahkan lawannya, mengalahkan saudaranya dengan fisiknya, dengan kekuatannya. Bukanlah dia seorang jagoan, bukanlah dia seorang yang kuat. Tetapi kata beliau, wa innamas syadid, orang yang kuat adalah man yamliku nafsahu 'indal ghadab, orang yang berhasil, yang mampu menahan dirinya tatkala amarah datang padanya. Demikian yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh kalau kita melihat Rasulullah dalam kehidupannya, sekian banyak kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang kadangkala bersikap kasar kepada beliau, tapi subhanallah beliau memaafkan. Dan sungguh di dalam pemaafan, atau tatkala seorang memaafkan, ada kemenangan, ada kemuliaan, dan ada barakah. Bahkan sekian banyak orang-orang yang terbalik, yang tadinya membenci menjadi cinta, yang tadinya memusuhi menjadi berloyalitas, yang tadinya bahkan menjadi seorang muslim yang sebelumnya dia adalah kafir. Sebagaimana ada orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian orang itu menghampiri Rasulullah, kemudian menarik sorban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kerasnya, kemudian meminta harta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada waktu itu para sahabat berkehendak, bergegas ingin membela Rasulullah, tetapi Rasulullah menahan mereka, dan Rasul mengabulkan apa yang diinginkannya, yaitu tatkala dia meminta harta, diberikan harta yang demikian banyak. Apa yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dua lembah yang kesemuanya adalah kambing. Yang tatkala hal ini didapatkan oleh orang ini, perilaku yang demikian tinggi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pulanglah orang ini, pulang dan berjumpa atau menemui kaumnya, kemudian menyeru kepada kaumnya, berimanlah kalian kepada agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang la yakhshal faqra ala nafsih, orang yang tidak mengkhawatirkan kefakiran pada dirinya. Subhanallah, ketika Rasul menahan emosinya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maafkan, bahkan memberikan hal yang baik, maka ada kemenangan, ada barakah dari sikap yang mulia yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, para ulama menyimpulkan beberapa hal yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mudah memaafkan. Hal yang pertama yang akan didapatkan bagi orang yang mudah untuk memaafkan adalah kecintaan, bahkan loyalitas. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tastawil hasanatu wal sayyi'ah, idfa' bil lati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawah ka'annahu waliyyun hamim." Allah mengingatkan, tidaklah sama antara kebaikan dan keburukan. Akan tetapi idfa' billati hiya ahsan, lakukan pembelaan dengan melakukan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dilakukan oleh orang terhadap kita. Idfa billati hiya ahsan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk membela dengan sesuatu yang lebih baik. Bahkan kata Allah, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Tatkala ada yang di antara kamu dengan saudara kamu permusuhan. Ketika ada permusuhan antara kamu dengan saudaramu, tetapi kamu mampu melakukan yang terbaik, maka tiba-tiba orang yang memusuhi kamu menjadi orang atau menjadi teman yang sangat mencintai dirimu. Waliyun hamim, orang yang bahkan memberikan loyalitasnya kepada kita atau kepada seseorang yang mampu memaafkan tatkala seseorang berbuat jahat kepadanya. Hadirin, dan inilah kemuliaan dan betapa banyaknya yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mampu mereka memaafkan dari kejahatan yang dilakukan oleh saudaranya. Dan memang hadirin, syaitan terus akan berupaya untuk menanamkan kebencian di antara kita. Akan tetapi kita berupaya untuk menutup jalan-jalan syaitan dan kita melakukan sesuatu yang terbaik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkara yang selanjutnya yang akan didapatkan oleh orang-orang yang suka memaafkan kesalahan saudaranya, yaitu dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang demikian mulia, demikian bersahaja, yang mencintai para sahabat, mencintai untuk senantiasa bersedekah dengan kekayaan yang beliau miliki, dan di antara segolongan orang yang senantiasa mendapatkan santunan dari Rasulullah, dari Abu Bakar, adalah Mustah ibn Uthathah radhiyallahu ta'ala anhu. Tahukah kita apa yang terjadi antara Mustah ibn Uthathah dengan Abu Bakar? Saat itu Mustah ibn Uthathah merupakan segolongan sahabat yang terjebak dalam isu yang salah, terjebak dalam gosip yang disebarkan oleh orang-orang munafikin yang dipimpin oleh Abdullah ibn Ubay ibn Salul pada waktu itu, yang meniupkan racun di tengah kaum muslimin bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah telah berzina dengan salah seorang kaum muslimin, dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini merupakan tuduhan yang kejam, tidak hanya berkaitan tentang keluarga Abu Bakar, bahkan ini termasuk tuduhan yang sangat keras ancamannya dalam agama kita. Bahkan tuduhan ini berkaitan dengan ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhu, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri manusia yang terbaik dan juga anak daripada orang yang terbaik setelah para anbiya, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan ketika tuduhan ini menyebar, gosip ini menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, maka Mustah adalah di antara sahabat yang terjebak dalam mengikuti arus gosip yang menyebar di kala itu. Tetapi kesemuanya disingkap kedustaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah buka rahasia yang terjadi, kedustaan yang terjadi, yang kemudian Allah menentukan hukuman yang sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Maka pada waktu itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sebagai manusia biasa yang tentunya sangat menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya, sangatlah tersinggung dari apa yang dilakukan oleh Mustah ibn Uthathah yang sekian lama mendapatkan santunan dari beliau, tapi tiba-tiba menuduh atau terjebak dalam arus fitnah tuduhan bahwasanya Aisyah berzina dengan salah seorang sahabat Siffan radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Abu Bakar pun berkata, sungguh aku akan memutuskan santunan kepada Mistah. Aku tidak akan lagi memberikan bantuan kepada Mistah ibn Uzata. Tentunya bagi kita adalah hal yang wajar, karena dia telah menggugurkan kehormatan manusia yang mulia. Akan tetapi, apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Abu Bakar, dan hakikatnya kepada kaum muslimin seluruhnya, Allah ingatkan, wal yasfu wal yafu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Allah ingatkan, tidakkah mereka mau untuk memaafkan? Tidakkah mereka mampu untuk berlapang dada daripada kesalahan saudaranya? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak menginginkan? Apakah kalian tidak menginginkan tatkala Allah memberikan ampunan kepada kalian? Janji Allah untuk memberikan ampunan kepada siapa saja yang memaafkan kesalahan saudaranya, yang berlapang dada terhadap kesalahan saudaranya. Maka sebagaimana profil beliau, seorang yang senantiasa mencintai kejujuran dan membenarkan segala yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan serta merta beliau berkata dan menyatakan, sungguh kami mencintai ampunanmu ya Allah, dan sungguh mulai hari ini aku akan melanjutkan santunanku kepada Mistah ibn Uzata. Abu Bakar yang demikian mulia, yang telah dijanjikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan manusia yang terbaik setelah para nabi, yang dijanjikan untuk masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab, tapi masih sedemikian tamaknya kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau mengejar segala kebaikan yang akan mendekatkan kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, demikian kemuliaan bagi orang yang memaafkan. Kemudian di antara hal yang Allah janjikan bagi orang yang biasa memaafkan daripada saudaranya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pembelaan kepada orang itu. Sungguh mengagumkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pembelaan kepada orang ini. Siapa yang lebih beruntung selain daripada orang yang tentunya mendapatkan pembelaan daripada yang maha perkasa, mendapatkan pembelaan dari Allahu Akbar yang maha besar, mendapatkan pembelaan daripada Al-Qawi yang maha kuat, mendapatkan pembelaan daripada Al-Aziz yang maha perkasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala orang merasa kuat untuk bertameng dengan dunia dan kepalsuannya. Tetapi hadirin, ketika seorang mendapatkan pembelaan, mendapatkan tameng dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh itu merupakan kekuatan yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu saat ada salah seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengadukan perilaku kerabatnya yang berbuat kasar kepadanya. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku berupaya untuk menjalin hubungan silaturahmi dan selalu aku jaga hubungan ini kepada saudaraku, tetapi familiku senantiasa memutuskan hubungan. Dan ketika aku bersupaya atau senantiasa berupaya bersikap baik, selalu dia menghadapi sikapku dengan kejelekan. Dan ketika aku selalu berupaya untuk melakukan yang terbaik, dia selalu memilih untuk melakukan yang terburuk untukku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada orang ini yang tetap bersabar untuk menjaga silaturahmi dalam keadaan dia mendapatkan interaksi yang buruk, tapi dia tetap bersabar. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, La in kunta kama qulta, jikalau kondisi kamu sebagaimana apa yang kamu katakan, sebagaimana apa yang kamu kabarkan kepadaku, fa innama yatasifuhumul mal wa la yazalu ma'aka minallahi zahir ma dumta ala dzalik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika benar apa yang kau katakan dan jika engkau senantiasa berada apa yang kamu katakan, maka seakan-akan engkau telah menaburkan pasir yang panas kepadanya. Dan ingat, jika engkau tetap berada dalam kondisimu, maka sungguh kata Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjadi zahir, menjadi pembelamu. Subhanallah, pembelaan Allah ternyata datang dari kesulitan yang ada pada dirinya. Hadirin, hal ini merupakan perkara yang besar yang seharusnya kita perhatikan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un qaribun mujibud da'awat. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang dijanjikan bagi mereka yang mudah untuk memaafkan daripada kesalahan saudaranya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemuliaan kepadanya, kemuliaan yang hakiki, kemuliaan yang bukanlah fata morgana, kemuliaan yang Allah meletakkan pada dirinya, kemuliaan yang Allah janjikan, yang datang dari langit, yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemuliaan yang mendatangkan Allah cinta kepadanya, kemuliaan yang menjadikan para malaikat cinta kepadanya, kemuliaan yang menjadikan Jibril cinta kepadanya, kemuliaan yang menjadikan orang-orang yang beriman cinta kepadanya, kemuliaan yang hakiki yang akan mendatangkan kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, Rasulullah mengingatkan kepada kita, wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izza. Tidaklah seseorang yang memaafkan akan saudaranya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemuliaan kepada dirinya. Izzah, kemuliaan. Dan ini merupakan hal yang sangat besar dalam kehidupan seorang hamba. Karena kemuliaan yang hakiki tentunya perlu upaya daripada kita untuk meraih, berlomba. Dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, sikap yang mulia ini memaafkan memang permasalahan yang demikian besar, demikian berat kadangkala untuk kita lakukan. Walaupun juga diingatkan oleh para ulama, tidaklah semua kesalahan harus dimaafkan. Ada di antara kesalahan yang di sana para ulama mengingatkan untuk tidak berlapang dada, untuk kita tidak memaafkan dari saudara kita yang apabila atau tak kala kita memaafkan akan menjadi mudarat yang semakin besar bagi orang itu. Orang itu akan bertambah jahat, orang itu akan bertambah lalim, dan orang itu terus akan melakukan kesalahan. Maka tidak memaafkan ini merupakan maslahat, kebaikan yang rajihah, dan tatkala seperti itu terjadi, maka yang terbaik adalah menunda atau tidak memaafkan orang yang melakukan kesalahan itu. Tetapi hadirin yang harus kita ingat bahwa tidaklah semua orang bersifat demikian. Apalagi ketika kesalahan terjadi antara sesama kaum muslimin, apalagi kesalahan terjadi kadangkala dengan orang-orang yang beriman, apalagi kesalahan yang kadangkala muncul daripada khilafan para ulama, yang kadangkala terjadi persinggungan karena kesalahan yang terjadi antara satu person dengan person yang lainnya. Maka para ulama juga mengingatkan bahwa hendaknya umat ini hendaknya membangun hubungan yang terbaik dengan orang-orang yang semakin mulia kedudukan mereka, dan hendaknya mereka semakin berlapang dada dengan orang-orang yang menjaga kemuliaan dalam kehidupan mereka. Karena tentunya janganlah ketika kita menjaga kehormatan dan prestis diri kita, maka kita senantiasa menutup diri kita dan menganggap kemuliaan, kehebatan adalah pada saya mempertahankan ego diri kita, mempertahankan posisi kita, untuk bersikap keras dan kaku, untuk bersikap tetap mempertahankan dan menganggap tidak akan berubah orang-orang yang bersikap salah kepada kita. Dan sungguh sangat buruk apabila hal ini kita arahkan kepada orang-orang yang biasa berbuat baik, yang kadangkala terjatuhkan dalam kesalahan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tahanlah emosi, tahanlah jiwa, tahanlah daripada amarah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, wal kadhimin al ghayra wal afin anin nas wallahu yuhibbul muslimin. Dan orang-orang yang al kadhimin al ghayra, menahan daripada amarah, wal afin anin nas, dan orang yang senantiasa memaafkan manusia, memaafkan saudaranya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Aqulu qawli hadha wa sallu ala nabiyikum al-mustafa wa qad amara Allah wa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam man salla alayya salatan wahidan sallallahu biha ashra. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma aghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' منهم الأموال. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا على أن تجعلنا من عبادك الصالحين العافين عن الناس والكاذبين الغير واجعلنا من الصابرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.